Ternyata ku masih memikirkannya, kekasih yang telah pergi. Ku tak bisa mengakhiri rasa ini. Mungkinkah kita akan bersama lagi seperti kisah yang lalu? Haruskah aku memohon? Tolong aku, rasa ini menyiksa batinku. Ku masih mencinta. Mencintai dirinya.